Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak pada soal yang ke-47 dari Fatawal Aqidah, fatwa-fatwa seputar aqidah yang diambil dari Fatawa Arkanil Islam, fatwa-fatwa tentang rukun-rukun Islam yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Soal yang ke-47, man ya'taqidu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nurun min nurillahi wa laysa bibasharin wa annahu ya'lamul ghaiba thumma huwa yastaghithu bihi sallallahu alaihi wasallam mu'taqidan annahu yamliku an-naf'a wad-dharr. فما حكم ذلك وهل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل أو من كان على شاكلته أفيدونا جزاكم الله خيرا. Orang yang meyakini bahwa Nabi atau siapa yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya dari cahaya Allah dan beliau itu sebenarnya bukan manusia, dan bahwa beliau mengetahui perkara gaib, lantas ia orang yang meyakini itu beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahwa Rasulullah memiliki atau bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Maka apa hukum hal ini? Dan apakah boleh sholat di belakang orang tersebut atau yang semacam orang itu, yang semisalnya? Berikanlah kami faedah, jazakumullahu khaira. Al-jawab, jawabannya, man i'taqada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nurun minallahi wa laysa bibashar. Siapa yang meyakini bahwa Nabi adalah cahaya Allah dan bukan manusia, wa annahu ya'lamul ghaiba, dan bahwa beliau tahu perkara gaib, ka fahuwa kafirun billahi wa rasulih, maka dia kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa huwa min a'da'illahi wa rasulih, dan dia bahkan termasuk musuh Allah dan Rasulnya. Walaysa min awliya'illahi wa rasulih, bukan termasuk wali Allah dan Rasulnya. Karena mungkin saja ada yang beranggapan, ada yang memahami bahwa orang yang punya akidah seperti itu, wah ini wali nih. Nah, maka hukumnya dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, termasuk musuh Allah dan Rasulnya, bukan wali Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Lianna qawlahu hadha takdzibun lillahi wa rasulih. Karena ucapan dia itu termasuk pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ayat-ayat Al-Quran sekian banyak menjelaskan tentang sifatul basyariyah yang ada pada diri Nabi. Beliau itu manusia biasa. Sunnah juga demikian menjelaskan. Oleh karena itu sempat kita jelaskan di kajian subuh Jumat, naam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau itu mengalami sakit yang sangat parah. Naam. Yang sakit Nabi alaihi salatu wassalam itu berlipat dibandingkan kita. Naam. Demam yang dirasakan Nabi 2 kali lipat yang dirasakan orang biasa. Ini semua dalam rangka untuk menaikkan derajat Rasulullah dalam derajat yang sangat tinggi. Dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan tawakal, raja kepada Allah. Dan tentunya barakallahu fikum, kesabaran itu akan dicapai dan diraih dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Nabi Allah berikan rasa sakit 2 kali lipat melebihi orang biasa. Tujuannya untuk meninggikan derajat beliau. Sekaligus menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwa Nabi itu manusia biasa. Mengalami sakit, bahkan pingsan. Berarti Rasulullah tidak punya hak rububiyah, tidak punya sifat rububiyah, fadlan anil uluhiyah. Lebih-lebih lagi sifat uluhiyah. Namun yang tidak terjadi menimpa para anbiya adalah al-junun. Kegilaan, tidak. Tapi sakit, pingsan, itu menimpa mereka. Nah, manusia biasa, terluka juga Rasulullah di saat perang. Beliau memakai tameng. Naam, memakai baju besi. Berlindung dari panas, berteduh. Juga makan, karena manusia. Termasuk yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran sirah. Mereka protes. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ada apa rasul itu kok makan makanan terus jalan-jalan di pasar? Maunya mereka rasul itu enggak boleh makan, enggak boleh jalan di pasar. Nah. Sabarakallahu fikum, semua Quran sunnah menjelaskan sifat al-basyariyah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu sempat menjadi ujian yang sangat besar terhadap diri para sahabat di saat wafatnya Rasulullah. Seakan-akan tidak percaya. Naam. Umar sampai bersumpah. Siapa yang berani menyatakan bahwa Rasulullah wafat, akan aku potong tangan dan kakinya. Nah. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berikan sabatul qalb, kekokohan hati. Indal fitan. Di saat fitnah muncul. Maka beliau berkhutbah di hadapan manusia. Dengan sebelumnya menyindir Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Agar tenang. Beliau menyatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Ini ayat selalu mereka baca. Hafal mereka para sahabat. Tapi demikianlah fitnah itu menggoncang dengan begitu kerasnya. Naam. Fa barakallahu fikum. Beliau juga manusia mengalami mati. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, "Wa man kadzdzaba Allah wa rasulahu fa huwa kafir." Siapa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya maka dia kafir. Wadalilu ala anna qawlahu hadha takdzibun lillahi wa rasulih qawluhu ta'ala. Dan dalil bahwa ucapannya itu adalah kedustaan atau pendustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, aku ini manusia. Lebih diperjelas mislukum, seperti kalian. Padahal kalau dikatakan, innama ana basyar, aku ini manusia, itu cukup. Tapi lebih dijelaskan lagi, lebih dirinci lagi, dengan Allah katakan, mislukum, seperti kalian. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang tahu di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat kelima. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, semua awal dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi perintah dari Allah. Umumkan kepada mereka wahai Muhammad. Sampaikan kepada mereka, katakan kepadanya. Katakan, la aqulu lakum, aku tidak menyatakan kepada kalian, indi khazainullah, aku memiliki perbendaharaan tentang ilmu Allah. Naam, dan tentang kekayaan Allah, fadilahnya, aku tidak punya itu semua dari perbendaharaannya. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak menyatakan aku seorang malaikat. Maksudnya seperti malaikat yang mereka mendapatkan tugas untuk mengurus alam, yang bertugas di bagian ini, yang bertugas untuk menumbuhkan tanaman, yang menurunkan hujan, na'am barakallahu fikum, dan segala macamnya. Malaikat saja tidak. Karena malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu malaikat perkara gaib. Nah, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Berarti kalau begitu, wali kutub yang keempat posisinya lebih tinggi daripada nabi, ya. Nah, kalau dilihat dari perintah Allah ini untuk mengumumkan kepada manusia. Siapa wali kutub yang keempat? Ibrahim Ad-Dasuqi. Nah. Lahirnya di mana? Di Mesir. Wafatnya juga di Mesir, daerah. Nah, daerah Dusuk. Nah, makanya dikatakan Ad-Dasuqi. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf 118. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak punya kuasa atas diriku untuk memberi manfaat dan mudarat atau menolak mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak tertimpa keburukan. Tiada lain aku kecuali seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Antum lihat barakallahu fikum ayat ini. Bagaimana mungkin manusia, karena dari dalam konteks pertanyaan juga disebutkan tentang ia beristighatsah kepada Nabi dengan meyakini Nabi itu punya kekuasaan atas manfaat dan mudarat. Nah, jadi bagaimana mungkin orang lain akan berdoa beristighatsah kepada Nabi, apalagi yang lainnya, untuk mendapatkan manfaat terhindar dari mudarat? Wong Nabi saja Allah perintahkan, katakan aku tidak punya kuasa atas diriku. Kalau bagi dirinya saja tidak bisa, apalagi buat orang lain. Dan sudah sering kita ulang-ulang, kita ingatkan. Bagaimana pula dalam pelajaran sirah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada pamannya, kepada bibinya, kepada kabilahnya, sampai kepada putrinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang mirip. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian. Beriman kalian, beramal kalian. Aku tidak punya kuasa sedikit pun atas kalian. Beliau katakan kepada Fatimah, salini min mali ma syi'ti, minta kepadaku dari hartaku yang kamu maukan apa. Tapi urusan nasib, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak punya kuasa untuk menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Nah. Jadi barakallahu fikum, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sudah kita jelaskan di khutbah Jumat. Wah, ini kayak rapan ini ya. Apa istilahnya, pengulang. Nah. Wala tujizawna illa ma kuntum ta'amalun. Kalian tidak dibalas kecuali apa yang kalian amalkan. Alla tazru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain. Hakadha. Nah. Kecuali aku sanggup terlepas dari mudarat, mendapatkan manfaat, illa masya Allah, yang sebatas Allah kehendaki untukku. Bukankah? Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa'alam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya umat, seluruh umat ini bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan sanggup kecuali apa yang memang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau juga sebaliknya mereka berkumpul, berpadu, bersatu, naam, untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan sanggup kecuali yang sudah Allah tetapkan. Faham itu? Lebih diperjelas lagi, naam barakallahu fikum, bahwa semua berjalan dengan takdir dan pasti itulah yang terjadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. pena yang menulis catatan takdir itu sudah diangkat. Sudah selesai urusannya. Sudah selesai catatan takdirnya. Lembarannya pun sudah kering. Subhanallah. Dijelaskan dengan kalimat seperti ini. Naam, setelah dikatakan tidak akan menimpa kita baik manfaat maupun mudarat kecuali yang Allah tetapkan bagi kita. Penanya sudah diangkat. Sudah diangkat penanya. Tintanya kering. Lantas, apa yang akan membuat kita barakallahu fikum gundah, sedih, berputus asa? Jangan. Tapi jangan kemudian sebagaimana sudah berlalu dalam penjelasan-penjelasan dalam usulul iman, kalau begitu kita pasrah kepada takdir. Tidak. Rasul sudah mengingatkan kepada sahabat ketika mereka tanya, afala nattakilu ala kitabina ya Rasulullah, tidakkah kita bersandar saja kepada takdir? Qala la, i'malu, beramal, usaha. Nah, kita tidak ada yang tahu bagaimana nasib kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tapi yang dituntut adalah usaha kita. Dan yakin kalau kita mau berusaha, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita sedikit pun. Sebagaimana Allah akan bantu dan akan Allah mudahkan orang yang mau menempuh dan meniti jalan-jalan kebaikan itu. Kemudian Allah katakan di sini sebagai perintah atas Rasulullah, walau kuntu a'lamul ghaib lastaktsartu minal khair, kalau aku tahu perkara gaib, aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan tidak mungkin tertimpa keburukan. Buktinya Rasulullah ternyata dalam perang juga terluka. Kalau Rasulullah tahu di sini, di posisi ini bakal terluka, ya mau pindah 1 meter sajalah gak akan kena lemparan anak panah. Nah, tidak akan kena bidikan anak panah atau lemparan tombak yang dan yang semisalnya. Nah, anak panah itu kecil, gak usah 1 meter, 5 senti saja geser gak kena sudah. Tapi karena gak tahu perkara gaib, massahussu, tertimpa oleh keburukan. Sampai dikabarkan di saat itu, di saat perang Uhud tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Begitu berita yang dihembuskan, gigi Rasulullah patah. Dan memang seperti itu. Rasulullah terluka. Ini semua menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat al-basyariyah itu ada. Tidak punya kuasa memberi manfaat, mudarat dan menolak mudarat. Tidak tahu perkara gaib. Tidak bisa menghindarkan diri dari keburukan kecuali memang ketetapan Allah. Namun yang membedakan dari sifat al-basyariyah tadi adalah, in ana illa nadhirun wa basyir. Aku ini hanya seorang pemberi peringatan dan kabar gembira. Seorang Nabi. Nah. Kemudian dalil dari sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innama ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Coba, tadi sudah kita jelaskan ketika disebutkan kalimat al-bashar, ya namanya bashar, manusia. Tapi ditegaskan, mislukum, sama dengan kalian. Ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadhkuruni, aku lupa sebagaimana juga kalian lupa, kalau aku lupa maka ingatkan aku. Ini di dalam salat, pada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian lupa. Nah, maka Rasulullah katakan, aku manusia seperti kalian, jadi kalau aku lupa ya tolong diingatkan. Nah, tolong diingatkan. Kemudian yang berikutnya, وَمَنْ إِسْتَغَاثَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يَمْلِكُ النَّفْعَ وَالضَّرَّ فَهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُشْرِكٌ بِهِ. Siapa beristighatsah kepada Rasulullah dengan meyakini bahwasanya beliau memiliki manfaat dan mudarat, maka dia kafir, mendustakan Allah dan Rasul, mendustakan Allah dan musyrik kepadanya. لِقَوْلِهِ تَعَالَى dalam surah Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Berkata Rabb kalian, berdoalah hanya kepadaku, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Antum perhatikan ayat ini. Allah katakan, udu'uni, berdoalah kepadaku. Al-istighasah, barakallahu fikum, min qismid du'a, masuk dalam kategori doa. Beristighasah, memohon, doa. Naam, ad-du'a inda syada'id. Berdoa ketika genting, ketika musibah. Maka Allah perintahkan, udu'uni, berdoalah hanya kepadaku, jangan yang lain. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan dari beribadah kepadaku, di sini Allah sebut dengan kalimat yastakbiruna an ibadati. Padahal perintah sebelumnya udu'uni, berdoalah kepadaku. Sampai penggalan kalimat ini menunjukkan sebuah pelajaran penting kepada kita bahwa doa itu bagian dari ibadah. Karena Allah menamainya dengan ibadah. Di awal mula Allah berbicara tentang permasalahan doa, berikutnya Allah menyatakan, or siapa yang enggan dari beribadah kepadaku, menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Bahkan, sebagaimana telah kita pelajari, doa itu terbagi dua. Satu doa, apa? Doa masalah. Yang kedua, doa? Doa ibadah. Nah, jangan ragu-ragu. Yang mantap. Ya. Satu doa ibadah, yang kedua doa masalah. Nah. Doa masalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang balasan atas orang yang enggan dari beribadah, maksudnya dari berdoa kepadanya, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Juga ayat yang semisal dalam surah Al-Jin ayat 22 dan 23. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li aqaribihi, dan ucapan Rasulullah kepada kerabat-kerabatnya yang tadi sudah kita sempat singgung, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak punya kuasa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Na'am kama qala dzalika li Fatimah wa Safiyyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Sebagaimana beliau katakan kepada Fatimah dan Safiyyah, ammati Rasulillah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin paling terakhir tentang hukum salat di belakang orang seperti itu. وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ هَذَا الرَّجُلِ وَمَنْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِ, dan tidak boleh salat di belakang orang seperti itu dan yang semisalnya. وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ, dan tidak sah salat di belakangnya. Kok tidak sah salat? Ya, tadi kan hukumnya dikatakan kafir. Apa sah salat di belakang orang kafir? Nah. Wala yahillu an yuj'ala imaman lil muslimin, dan tidak halal dijadikan sebagai imam bagi kaum muslimin. Tentunya Di sini dalam kondisi ada orang yang berpemahaman seperti itu, naam, maka hukumnya tidak serta-merta. Di sana ada qawaid, ada dawabit syar'iyah. Naam, tidak boleh ketika masalah hukum takfirul muayyan, mengkafirkan secara individu, nah ini yang berat permasalahannya. Nah, tidak kemudian serta-merta antum menyatakan, ya akhi, tidak halal salat di belakangnya dan tidak sah salat antum. Dan dia pun tidak halal menjadi imam. Ini yang butuh kepada pengajian yang lebih dalam. Sudahkah antum menegakkan hujjah kepadanya? Apakah dia melakukan berkeyakinan seperti itu? Ternyata dia seorang yang jahil, tidak tahu apa-apa sebenarnya, hanya terpengaruh. Nah, di sana banyak ketentuan-ketentuannya. Namun inilah gambaran umumnya. Minimalnya barakallahu fikum adalah urusan salat berupaya untuk mencari tempat yang lebih, ya lebih mending lah. Nah, sifatnya lebih mending. Taib soal yang berikutnya, yang ke-48. Hal ahadith khurujil mahdi sahihah amla? Apakah hadis-hadis tentang keluarnya al-imam al-mahdi benar ataukah tidak? Sahih ataukah lemah? Jawabannya, ahadithul mahdi tanqasimu ila arba'ati aqsam. Hadis-hadis tentang al-mahdi terbagi kepada 4 bagian. Al-qismul awwal ahadits makdzubah. Hadits-hadits yang didustakan. Maksudnya hadits-hadits palsu. Hadits-hadits. Naam. Hadits palsu bahasa lainnya apa? Aspal. Nah. Nah, hadis apa istilahnya dalam ilmu hadis? Hadis maudhu. Kalau KW itu istilah Indonesia, ya. Nah, hadis maudhu. Nah, yang lebih keren dari KW apa? Nah. Al-qismu tsani hadis dha'ifah. Hadis-hadis lemah. Kalau yang makdzubah itu maudhu'ah. La aslalah. Tidak ada asalnya. Tidak ada sumbernya. Contohnya apa? Hadis maudhu. Hadis maudhu yang disebarkan oleh pengikut mazhab Hanafi. Mereka menyatakan tentang Imam Syafi'i karena kebencian mereka kepada mazhab Syafi'i. Sayakuni fi ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris asyarun ala ummati min iblis. Akan muncul nanti dari umatku seorang laki-laki bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Dia ini lebih buruk bahayanya terhadap umatku daripada bahaya iblis. Nah. Atau hadis-hadis tentang keutamaan barakallahu fikum nikah mut'ah oleh kaum Syiah. Nah. Sekian banyak. Ahadith dha'ifah. Hadith dha'if sebenarnya asalnya ada. Tapi dalam jalur periwayatannya mengalami berbagai macam asbab yang menjadikan ia lemah. Mungkin karena terputusnya jalur periwayatan itu. Munqati'. Naam. Ada yang mu'dal. Naam. Dan yang lainnya. Al-qismu salis, yang ketiga, ahadithu hasanah lakinnaha bimajmu'iha tasilu ila darajati as-sihha ala annaha sahih li ghairih. Hadis yang hasan, tapi dengan pengumpulan riwayat-riwayatnya, satu dengan yang lain dari hadis ini saling menguatkan. Akhirnya sampai kepada derajat sahih. Naam. Namun sahihnya itu, lighairihi, dikarenakan hadis lain yang menguatkannya, maka dikatakan sahih lighairihi. Saling menopang satu dengan yang lain. Wa qala ba'dul ulama anna fiha ma huwa sahih li dzatihi wa hadha huwa al-qism ar-rabi'. Sebagian ulama menyatakan pada hadis-hadis tentang khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi, ada yang sahih li dzatihi, memang zatnya sendiri sahih, tidak perlu penguat dari hadis-hadis yang lain untuk menaikkannya kepada derajat sahih. Itu namanya sahih li dzatihi, sahih pada zatnya sendiri. Nah, jadi ibaratnya kalau seorang pemain bulu tangkis, dia ini pemain single sebenarnya dan memang dia pintar permainannya. Tapi kalau yang li ghairihi, dia menang, tapi sebenarnya dia baru pemula, cuma karena pasangannya saja yang bagus. Akhirnya dia menang, ikut-ikutan menang. Iya. Nebeng apa istilahnya? Nebeng pamor begitu ya. Nah. Itu kalau mau gambaran mudah bagaimana sih perbedaan sahih li ghairihi dengan sahih li dzatihi, ya seperti tadi pemain single yang memang benar-benar pemain bagus dengan yang ya pemula lah, cuma bantu serpen, berikutnya pasangannya yang cemes. Nah. Ini jenis yang keempat. Walakinnahu laysal mahdi al-maz'um alladhi yuqalu innahu fi sirdab fil Iraq. Namun al-mahdi yang dimaksud bukanlah al-mahdi yang disangka, yang dikatakan bahwa ia berada di gua Sirdab di Iraq. Fa inna hadha la aslalah. Ini tidak ada sumbernya. Nah, keyakinannya kaum Syiah yang mereka terus dalam penantian munculnya al-Mahdi al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Naam, yang katanya dia bersembunyi di gua Sirdab di Irak. Wa huwa khurafah la haqiqata la, ini khurafah tidak ada hakikatnya. Walakin al-mahdi alladhi ja'atil ahadithu bi isbatihi rajulun ka ghairihi min bani Adam, na'am yukhlaq wa yulad fi waqtihi. Dia laki-laki seperti yang lainnya dari bani Adam, diciptakan dan akan terlahir nanti di waktunya. Di waktunya nanti di akhir zaman baru akan muncul dan terlahir. Bukan yang bersembunyi sampai ratusan ribuan tahun nanti akan keluar di masanya. Nah. Wa yakhruju ilan nas fi waqtihi, dan akan keluar kepada manusia juga pada waktunya. Fahadihi ya qissatul mahdi. Inilah kisahnya al-mahdi. Wa inkaruhu mutlaqan khata. Namun juga mengingkarinya secara mutlak, unda ada mahdi-mahdian. Nah, tidak ada Imam Mahdi. Dengan sifat-sifat yang disebutkan, kalau Mahdi biasa ada. Banyak teman-teman atau kaum muslimin yang bernama Mahdi, banyak. Tapi bukan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dengan berbagai keajaiban yang muncul dan termasuk dari tanda besar hari kiamat. Nah, sehingga tidak boleh mengingkarinya secara mutlak. Tidak ada Mahdi-Mahdian. Sebagian menyatakan la mahdiya illa Isa, tidak ada yang namanya Imam Mahdi kecuali ya Isa, nanti akan muncul di akhir zaman, akan turun. Wa isbatuhu mutlaqan khata, sebagaimana juga menetapkannya secara mutlak juga salah. Naam. Semua orang yang dianggap memiliki perkara-perkara aneh, wah ini Imam Mahdi, ini Imam Mahdi, ini Imam Mahdi. Tartar Imam Mahdi, tartar Imam Mahdi. Lianna isbatahu ala wajhin yashmulul mahdiyal muntazar alladhi yuqalu innahu fi sirdab, hadha khata. Karena menetapkannya dalam bentuk mencakup Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Syiah, maksudnya menetapkan secara mutlak gitu, yang dikatakan bahwa dia berada di gua Sirdab, ini juga salah. Li'anna i'tiqad hadzal mahdi al-mukhtafi khabalun fil aql, karena keyakinan bahwa si Mahdi yang sedang bersembunyi di gua itu, ini kerusakan pada akal. Imam Mahdi kok takut sembunyi dalam gua. Nah, dia itu menjadi imam, memimpin kaum muslimin. Di masanya akan turun Nabiullah Isa alaihi salam, dan ia memimpin salat berjamaah. Isa menjadi makmumnya. Di zamannya, naam, secara bersamaan juga kemunculan Dajjal. Nah, kalau masih sembunyi ketakutan di dalam gua, nah itu bukan Imam Mahdi yang dimaksud. Wa dalalun fi syara' wa laysa lahu aslun, dan juga kesesatan di dalam timbangan syar'i yang tidak ada asalnya. Wa isbatul mahdi alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa takatharat fihi al-ahadith walladhi sayuladu fi waqtihi wa yakhruju fi waqtihi hadha haqqun. Sementara menetapkan mahdi yang dikabarkan nabi dan banyak hadis tentangnya bahwa dia akan dilahirkan pada waktunya dan akan keluar pula pada waktunya, inilah yang hak. Inilah yang hak. Dan mereka juga barakallahu fikum, mahdi yang mereka tunggu-tunggu itu mereka anggap dari jalurnya Al-Husain, dari keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Padahal yang warid dari hadis adalah bahwa ia dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Naam. Soal yang ke-49, man hum Ya'juj wa Ma'juj? Siapakah mereka yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj? Al-jawab, Ya'juj wa Ma'juj ummatani min Bani Adam mawjudatani. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua umat dari Bani Adam yang sekarang ini dua umat itu telah ada. Qala Allahu ta'ala fi qissati Dzulqarnain. Allah menyatakan dalam kisah Dzulqarnain, dalam ayat yang cukup panjang dalam surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 98, hatta idza balagha as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar al hadid hatta idza sawa bain al sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra famastata'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Nah. Surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 98. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, yakni Dzulqarnain, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dzulqarnain menyatakan, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Na'am, Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya, dari ke atas besi yang panas itu. Naam, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Naam. Maka Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Tuhanku itu benar. Fabarakallahu fikum. Masanya nanti di akhir zaman, Allah menghendaki untuk nanti dinding besi yang besi bercampur tembaga yang dibuat oleh Dzulqarnain. Naam, itu akan hancur. Namun sekarang mereka tidak bisa menghancurkannya, tidak bisa mendakinya, dan tidak sanggup melubanginya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau hidup, beliau sudah memberikan kabar. Naam. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu yawmal qiyamati ya Adam qum fab'ats ba'san nar min dzurriyyatika. Allah berkata kepada pada hari kiamat, wahai Adam, bangunlah, utuslah utusan neraka dari anak keturunanmu. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam lanjutan hadisnya, abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Jadi barakallahu fikum, Nabi katakan, berbahagialah kalian karena dari kalian satu orang, naam, untuk dikirim menjadi ba'tsun nar, delegasi neraka, utusan yang akan masuk ke dalam neraka, dan dari Ya'juj Ma'juj 1000 orang. Naam. Wa khurujuhum alladhi huwa min asyratis sa'ah wujidat. Naam. Keluarnya mereka yang ini termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat. Ini sudah didapati tanda-tandanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritanya itu sudah ada seputar di mana Nabi katakan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha qalat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faz'an muhmarran wajhuhu. Rasulullah satu hari keluar dalam keadaan terkejut. Memerah wajah Nabi. La ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah. Celaka bagi Arab dari kejelekan yang semakin dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadha. Telah terbuka naam sebuah lubang pada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Dan beliau naam mengisyaratkan dengan ibu jarinya, dengan yang di sampingnya, di samping ibu jari adalah telunjuk, seperti ini, sudah terbuka lubangnya seperti ini. Sudah terbuka. Ya. Ini gambaran ringkas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang. Mereka ini adalah kaum yang nantinya di hari kiamat, termasuk dari tanda besar hari kiamat, mereka akan turun dari setiap tempat yang tinggi bagaikan air bah. Bagaikan air bah. Dan betapa banyaknya jumlah mereka. Namun barakallahu fikum, betapapun kecanggihan alat di zaman ini, naam, satelit dengan segala macam bentuknya dan tingkat kecanggihannya, meskipun mereka menyatakan tidak pernah kami dapati di belahan bumi manapun yang namanya ada benteng Dzulqarnain yang melingkupi Ya'juj dan Ma'juj. Itu semua batil. Itu semua semakin menunjukkan tentang kelemahan manusia. Bukan untuk menunjukkan kelemahan Al-Quran, tetapi semakin menampakkan tentang lemahnya manusia, pendeknya akal fikiran mereka. Ketika kalian tidak sanggup untuk menyingkap keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, naam bersama benteng yang telah dibuat oleh Dzulqarnain. Karena mereka menyatakan demikian, telah kami deteksi seluruh penjuru bumi namun tidak nampak yang mana yang namanya umat Ya'juj Ma'juj yang katanya sekarang sudah ada dan menunggu masanya untuk keluar. Itu kelemahan kalian. Mereka akan datang turun dari setiap tempat yang tinggi yang karena begitu banyaknya jumlah mereka, semua danau mereka minum. Nah, tidak ada satupun danau di muka bumi kecuali pasti mereka minum dan mereka habiskan. Subhanallah, barisan akhir menyatakan, loh, dulu di sini ada danau, kok sekarang tidak ada, kering. Sudah dihabiskan oleh rombongan yang di depan. Jangan tanya Danau Toba dengan kedalaman mencapai yang baru terdeteksi 450 meter. Bahkan disinyalir ada yang mencapai 1600. Ya. Luar biasa. Danau bak samudra ya. Cuma danau itu. Nah. Yang ketika ana waktu itu di Danau Toba, kebetulan anak sudah berkunjung ke sana, sempat naik speedboat, merasakan air di Danau Toba. Diceritakan oleh warga setempat bahwa asal-muasal terbentuknya Danau Toba adalah dari air mata seorang ibu yang menangis. Saya bilang luar biasa itu ibu ya. Banyaknya air matanya sampai Danau Toba seperti ini. Nah, legendanya katanya begitu. Khurafat. Sampai barakallahu fikum mereka ini kaum yang tidak sanggup dilawan dengan kekuatan. Kekuatan manusia, kekuatan senjata, tidak sanggup. Yang mengalahkan mereka hanyalah kekuatan doa. Allah perintahkan kepada Nabiullah Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk melindungi dirinya bersembunyi di Bukit Tur. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mati. Tidak ada satu jengkal naam tanah di bumi kecuali penuh oleh bangkai mereka. Seluruh dunia bau busuk bangkainya mereka. Naam. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung yang lehernya panjang. Kemudian mengambil bangkai itu dan dibuang ke arah lautan. Nah. Soal yang berikutnya, yang ke-50, kita jadikan sebagai pertanyaan terakhir pada kesempatan ini. Karena soal yang berikutnya sangat panjang. لماذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ Pertanyaan ini juga mungkin muncul dalam benak kita. Naam. Apa pertanyaannya? Yana bacakan tadi, apa? Kenapa? Apa dajjal akan datang? Ya, jawabannya. Tapi pernah baca soalnya. Limadha hadzarul anbiya'u, kenapa para nabi memperingatkan kaumnya tentang kemunculan dajjal, padahal dajjal itu baru akan keluar di akhir zaman. Nah, muncul mungkin kita juga mikir, kenapa sih harus diingatkan dajjal? Nanti kan di akhir zaman anu umurnya paling mungkin 63 tahun, 70 tahun meninggal. Dajjal sih masih berapa ribu tahun lagi. Mungkin orang berpikir masih ribuan tahun. Tapi kita tidak tahu berapa tahun lagi. Nah, namun untuk munculnya Dajjal, Imam Mahdi juga belum keluar. Nabi Isa juga belum turun. Suasana-suasananya juga belum nampak. Yang ada di masanya Al-Imamul Mahdi. Al-jawab, a'zamu fitnatin ala wajhil ardi mundhu khuliqa Adam ila qiyamis sa'ati hiya fitnatud dajjal. Fitnah terbesar di muka bumi sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat adalah fitnatud dajjal. Itu fitnah terbesar sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Ini ujian terbesar. Kama qala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan, dikabarkan oleh Nabi. Walihada, oleh karena itu, fitnah dajjal itu merupakan a'zamu fitnatin, fitnah terbesar sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia. Ma min nabiyyin min nuhin ila muhammadin salawatullahi alaihim wa salamuhu illa anzara qawmahu bih. Oleh karena itu tidak ada satupun nabi, mulai dari Nuh sampai Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam, kecuali mengingatkan kaumnya. Tanwihan bisya'nihi. Naam. Sebagai bentuk penyebutan tentang akan kemunculannya, wa ta'ziman lahu, dan menjelaskan Naam, tentang besarnya fitnah itu, wa tahdhiran minhu, dan juga sebagai peringatan atasnya. Wa illa fa inna Allah ya'lamu annahu lan yakhruj illa fi akhir zaman. Namun maka Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa dia akan keluar di akhir zaman. Lakin amrur rusuli an yu'amarar, na'am, amarar rusul an yunziru qaumahum iyyahu. Tapi demikianlah Allah memerintahkan. Allah perintahkan kepada para rasulnya untuk mengingatkan kaum mereka dari Dajjal. Agar jelas tentang besarnya fitnah itu dan bencana yang ia munculkan. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan innahu yakhruju ana na in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum salawatullahi wa salamuhu alaihi yani akfikum iyyahu wa illa famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Jika ia keluar dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku masih hidup. Naam, maka aku akan mengalahkan dia. Aku akan di belakang kalian, bersama kalian. Ya'ni akfikum iyahu, aku cukup atas kalian untuk menghadapinya. Namun setiap orang akan menjadi naam benteng atas dirinya sendiri, berusaha menyelamatkan dirinya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantiku, yakni aku tidak ada. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolong setiap muslim. Sehingga barakallahu fikum, Dajjal perkaranya besar. Dan dia adalah fitnah yang terbesar sebagaimana datang di dalam hadis sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Maka sungguh sangat pantas, kata Syekh, an yukhassa, untuk dikhususkan, yakni penyebutannya di antara fitnah kehidupan. Naam. Fitnah. Naam, untuk berta'awudz dari fitnahnya, termasuk dari fitnah kehidupan yang kita bacakan di saat salat, di saat tasyahud menjelang salam, a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Wa amma ad-dajjal fa huwa ma'khudun min ad-dajjal. Ad-dajjal ini diambil dari kalimat ad-dajjal, maksudnya maknanya adalah at-tamwih, tipuan, kedustaan. Li anna hadza mumawwih, karena dia ini pendusta, penipu, bal a'dhamu mumawwih, bahkan penipu terbesar, wa asyaddun nasi dajjalan, dan manusia yang paling besar kedustaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnatu ad-dajjal. Allah selamatkan kita dari fitnatu al-mahya wal-mamad. Wa min fitnatil khabar. Wa min fitnati jahannam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam. Wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.